tini poni nyolo tisi ngai ndoto ya mpongi oliete okanga motema toko zongana ake paradis moto ya mbongo batala kaya na moto Serge Bukana adida kese kome kuma Martini ya mama kwa mfulu anga ite bonjour tira lelo desegni to suspendre l'amour amiae conséquence ya la vie tamwe poka kite nana yo toka wana baye bawe la kiyo bata nyenga na mosolo nyoso sepo marazanga la référence boulevard des stars transco frère de Pierre Chamba Eric Issa, hein? Delta Business à Chebolsa, Motombodi Gembe, Molendo Sakombi, Papi Bakili, Evel, Freddy Asungami, Rodolphe, tous amis, c'est Fimba la SP Chombo. Nakomane, ti messieurs, c'est Gena Bolingo, Oyasanga Blanquette, Naina Zangi, Martini, Nale la Pena, Tina Bunga Zanga, Neko. Ole la to plainte souka sena loyemo na melite na la mwete kasi moto yeko balukanga na melite na la mwete kasi moto yeko balukanga mongo na bolingo basangisaka ya pote Jose Masikotia Dede Kabasele Willy de Bolouze Roswinde Mwinda Bozangi Atama patamo kote salible Bomo yeza ninde langa ya moto nyoso Fololo nyoso lo bakate sebo sebo Misuswe sana malasi nyoso kitokwe mwala kate Kasi ya moninde kitoko jibe piana Bomo ni moibia bolingo Belela yeah. Bomo ni papi kusombi Belela yeah. Bolingo sebo Bolingo yo ya bikulebre o ngana lela Claude Malouma Bolingo se bolingo mbongwe ya kase na sima Bitu kike la Clarisse Kutu Ngambo ya bolingo ebo makama sumu nyoso Loko la butu epusa nitongo eko mipene Utafwa la pole mukoko emepinga ife makamu Naleli mwana ngele rocha l'Italia kenda Marie France et Chungu MC Belela Mais je kanou sebe ya Belela Junior Takizala nanga wati fortis na voyou Mon la